Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebelum lanjutan, kita menjelaskan tentang kaitan dengan talabul ilmi. Di antara etika yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan ilmu adalah bahwa orang, baik pencari ilmu atau siapa saja, tidak boleh berbicara dalam urusan din sesuatu yang belum dia kuasai ilmunya. Ilmunya hanya dengan menerka-nerka atau dengan kias-kias, gitu kan. Analogi. Karena bila saja Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang memutuskan di atas dasar kejahilan, di atas dasar kebodohan, diancam dengan neraka, kan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Hakim, dalam hadis Buraidah, Rasul mengatakan al-qudatu salasatun, wahidun fil jannah, wasnani fil nar, rajulun arafal haqqa faqadu bihi fahuwa fil jannah, wa rajulun arafal haqqa walam yaqdi bihi wajara fil hukmi fahuwa fil nar, wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqadu lin nasi ala jahlin fahuwa fil nar. Qudat, ya, qadi, orang yang memutuskan urusan yang kaitan dengan urusan apa saja, ada tiga macam kata Rasulullah. Satu masuk surga, dua masuk neraka. Yang pertama, orang mengetahui al-haq, tahu kebenaran, terus memutuskan dengan kebenaran tersebut, dia fil jannah, dia di surga. Yang kedua, orang tahu kebenaran tapi tidak memutuskan dengan kebenaran, malah dia mengikuti hawa nafsunya, dia menyimpang, aniaya dalam putusan, dia masuk neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran terus memutuskan di antara manusia dengan kebodohan, maka dia masuk neraka. Di sini apa? Ini walaupun kaitan dengan masalah qudhat, qadhi, ini tapi maknanya umum, bahwa kita tidak boleh berbicara dalam dinullah di atas dasar kebodohan, kejahilan, tidak tahu hukum yang sebenarnya. Yang orang yang dapat pahala kalau ijtihad salah itu kalau dia ahlun lil ijtihad, orang yang memiliki alat untuk ijtihad, kan dalam hadis hadis sahih Bukhari Muslim, dari hadis Ammar ibn As radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada fa akhta falahu ajrun wahidun. Jika orang memutuskan terus dia ijtihad, maka terus tepat kepada kebenaran, maka dia dapat dua pahala. Kalau dia ijtihad terus keliru, dapat satu pahala, kan? Ini kan hadis ini dari Rasulullah SAW, yang tadi dari Rasul. Kalau tadi sebutkan di atas dasar kebodohan orang ijtihad, ya, di finar, kan? Kalau ini dapat satu pahala. Kenapa? Padahal ini salah, itu juga salah. Kalau yang ini, karena dia adalah orang yang layak, mumpuni, ya, dia mumpuni dalam keilmuan, terus dia mengerahkan segenap kemampuan, terus dia menyelisihi kebenaran tanpa dia inginkan, karena dia adalah orang yang berusaha dan memiliki alatnya, dia dapat satu pahala dan dosanya diangkat. Tapi yang tadi adalah tidak mengetahui kebenaran, bukan ahli dalam berbicara atau dalam memutuskan. Jadi maksudnya jangan kadang orang sembarangan, Oh, yang penting saya ijtihad, kalau ijtihad langsung kalau salah juga dapat satu pahala. Itu kalau orang yang apa? Orang yang ahlun lil ijtihad, memiliki alat untuk ijtihad. Yang namanya ijtihad itu tidak mesti menguasai din secara keseluruhan, tapi kalau dalam satu permasalahan dia menguasai dalil-dalil yang kaitan dengan masalah tersebut gitu kan. Walau berarti ijtihad bisa ia tajazza itu kan, terbagi-bagi dalam sub tertentu orang menguasai, tapi dalam masalah yang lain dia tidak menguasai. Jadi yang dapat pahala kalau salah itu kalau orang apa, memiliki alatnya. Nah kalau tidak memiliki alat, salah, maka dosa. Di dalam hal yang lain saja, kalau dokter itu kan, dia orang ahli, terus salah itu kan, salah, karena dia sudah ahli dan pasien datang dengan kerelaan dia, dirinya minta dioperasi terus terjadi kesalahan, itu kan beda hukumnya dengan orang yang pura-pura jadi dokter pada bukan ahlinya terus terjadi kesalahan tuh menanggung segala yang terjadi sampai mati harus bayar diat. Rasul mengatakan man tatabba wa lam yakun bi thibi ma'rufan fa asaba nafsan fa madunaha fa huwa dominun, barang siapa tatabba itu kan apa pura-pura jadi tabib gitu kan bukan ahlinya terus apa terjadi apa ya korban baik menimpa jiwa nyawa ataupun yang di bawah itu, maka dia apa dominun, memikul apanya tanggungannya. Jadi kan dibedakan. Jadi maksudnya apa, bahwa ini mendorong kita untuk apa, untuk apa menjaga kita hanya berbicara atas dasar ilmu yang kita miliki. Makanya tidak boleh kita pakai analogi-analogi. Kalau tidak tahu ya kita tawakuf gitu kan. Tidak boleh apa pakai analogi. Karena yang pertama melakukan kias analogi adalah setan. Ketika menolak nas, ada nas, terus dia pakai analogi, pakai kias. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud, dia mengatakan engkau ya Allah menciptakan aku dari tanah, dari api, engkau menciptakan Adam dari tanah, sedangkan api lebih baik dari tanah. Menolak apa? Nas. Kayak orang-orang ubadul kubur, para penyembah kuburan, mereka kan melakukan kemusyrikan itu dengan kias. Mereka mengatakan bahwa kita kalau butuh kepada raja tidak langsung minta kepada raja, tapi minta kepada orang yang dekat dengan raja, kepada menterinya, kepada pembantunya. Karena kalau minta langsung kepada raja tidak sopan. Begitu juga kita, kata orang tersebut, kalau mau butuh kepada Allah, kita tidak layak minta langsung kepada Allah, tapi minta kepada makhluk yang dekat dengan Allah. Kan sepertinya analogi apa? Ya masuk akal juga. Maksudnya akal bukan akal sehat. Kan itu analogi. Nah dengan sebab itu terjadilah peribadatan kepada selain Allah. Makanya apa? Kita sebatas apa yang kita tahu kita ucapkan. Yang kita tidak tahu adalah mengatakan wallahu alam. Karena wallahu alam adalah separuh daripada ilmu. Daripada apa? Kita terjerumus ke dalam apa? Kekeliruan. Baik dalam ucapan, apalagi kalau orang yang didengar itu kan. Itu kan bisa menyesatkan orang lain. Makanya sebatas apa yang kita tahu. Karena apa? Setiap ucapan yang kita pikul, yang kita lontarkan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dicatat kan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid kan. Satu ucapan yang dilontarkan ada malaikat yang hadir ya, yang mengawasi lagi hadir mencatatnya gitu kan, dicatat. Jadi di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban, di hadapan manusia juga. Karena setiap ucapan itu ada konsekuensinya. Kita lanjutkan. Thank you. Yang selanjutnya adalah sini. Bahwa Hatib radhiyallahu taala anhu, beliau ikut apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa, harta, jiwanya ikut dalam perang Muputuh Mekah ini. Dalam dengan hartanya juga, bahkan dalam peperangan sebelumnya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua peperangannya, dan termasuk ahli Badar juga Hudaybiyah, yang mana Hudaybiyah termasuk orang yang Allah katakan apa, laqad radhiyallahu an, orang yang telah Allah ridhoi, dari kalangan orang-orang yang membaiat Rasulullah di bawah syajarah kan, yang jumlahnya 1400 atau 1500. Namun demikian, Umar radhiyallahu taala anhu karena melihat ya, sebelum ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat zahir perbuatan Hatib mengirim surat, padahal Rasul sudah ingin tidak sampai berita kedatangan kaum muslimin ke Mekah itu tidak ingin sampai ke seorang ke satu telinga orang Quraisy pun. Ya, Umar mengatakan innahu qad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin, sesungguhnya dia telah khianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum mu'minin. Itu dalam benak Umar itu kan, dan Umar menganggapnya sebagai apa, sebagai bentuk muzaharah bagi kaum musyrikin dalam ini menghadapi kaum muslimin, dan sebagai apa, tajassus alal muslimin. Umar secara apa, zahir memandangnya seperti itu. Padahal Hatib melakukan itu, ya, Hatib melakukan itu karena Hatib mengetahui bahwa orang Quraisy sudah tidak mungkin bisa melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dari sisi kekuatan mereka sudah lemah, dari sisi jumlah juga mereka sudah sedikit. Terus dari sisi mental juga mereka sudah patah itu kan. Nah, Hatib berada di barisan Rasulullah SAW, keluar dengan jiwa dan hartanya, jiwa dan hartanya untuk membela Rasulullah SAW. Ketika mengirim surat itu, Hatib meyakini bahwa Allah pasti memenangkan Rasulullah SAW. Dan pengiriman surat yang isinya sekedar mengabarkan kedatangan Rasulullah kepada mereka, Hatib tetap meyakini pasti Rasul menang. Baik orang Quraisy tahu kedatangan Rasulullah maupun tidak tahu, tetap orang Quraisy akan dikalahkan dan pasti Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulnya. Karena Rasul sudah menjanjikan kan, seketika habis perang Khandaq, bahwa nanti kita yang akan menginvasi mereka kan, dan mereka tidak akan menyerang kita lagi. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan makna hadis yang ada ucapan Hatib, Rasul mengatakan ya Hatib ma da'aka ila ma sana'ta, hai Hatib, apa yang mendorong kamu untuk melakukan hal tersebut. Faqala, kemudian Hatib mengatakan ya Rasulullah, kana ahli fihim fakatabtu kitaban la yadurrullaha wala rasulahu, wahai Rasulullah, sesungguhnya keluarga saya ada di tengah mereka, maka saya mengirim surat yang sama sekali tidak akan memadaratkan Allah dan Rasulnya. Jadi Hatib ketika mengirim surat sudah menimbang isi suratnya. Kemudian di sini Ibnu Syahin, Al-Barudi atau Barani dan yang lainnya meriwayatkan dari Tariq Az-Zuhri, dari Urwah, dari Abdurrahman Ibnu Hatib Ibnu Abi Bata'ah berkata, Wahatibu rajulun min ahli Yaman, wa kana halifan li Zubair, wa kana min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad syahida Badran, wa kana banuhu wa ikhwatuhu bi Makkah, fa kataba Hatibu min al-Madinati ila kibari Quraisyin yansahu lahum fihi. Khatib itu asalnya orang Yaman. Dan dia adalah halif, ya, sekutu atau koalisi bagi Az-Zubair. Karena orang-orang jahiliyah, orang-orang yang pendatang, yang bukan asli penduduk Mekah itu, mereka mencari apa? Orang yang mau menjadi sekutu mereka ketika ada apa-apa, mereka menolongnya. Dan dia termasuk sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti perang Badr, dan sedangkan anak-anaknya, saudara-saudaranya berada di Mekah. Maka Khatib menulis surat dari Madinah yang dikirimkan untuk para pembesar Quraisy, yang dimana memberikan ketulusan kepada mereka, nasihat bagi mereka. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Khatib mengatakan, wallahi martabtu fillahi mundu aslamtu walakinnani kuntum ro'an goriban wali bimakkata banuna wa ikhwah. Demi Allah, sejak saya masuk Islam, saya tidak pernah punya keraguan tentang kebenaran din ini dan akan menangnya din ini. Tapi saya punya adalah orang asing di Mekah, dan di sana saya punya anak dan saudara. Kemudian di sini, bila saja perbuatan Khatib, kan, yang pertama, beliau berada di barisan Rasulullah SAW, bukan di barisan kaum musyrikin, dan bukan bekerja untuk kepentingan kaum musyrikin. Beliau mengirim surat, padahal beliau sendiri akan memerangi orang musyrik tersebut dengan jiwa dan hartanya, dan yakin akan kemenangan Rasulullah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin dengan kekalahan yang akan dipikul oleh orang-orang musyrik. Nah, Khatib bin Abi Balta'ah mengirimkan surat yang isinya nanti akan disebutkan. Isinya apa? Isinya hanya sekedar memberitahukan kedatangan Rasulullah, supaya mereka apa? Ngambil sikap. Maksudnya jangan melakukan tindakan yang bisa membahayakan diri mereka sebenarnya. Nah, isi surat ini, kata Khatib, isi surat yang tidak akan membahayakan Islam. Namun demikian, Umar ibn Khattab sebelum mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW menilai zahir perbuatan Khatib ini sebagai bentuk muzaharah al-musyrikin al-muslimin, bahkan mengkafirkan Khatib ibn Abi Balta'ah. Da'ni adrib unuqa hadzal munafik, biarkan saya memenggal leher orang munafik ini. Ini Rasulullah SAW tidak menyalahkan Wanis Umar sesuai dengan zahirnya sebelum Rasulullah SAW mengabarkan tentang apa, wahyu yang menjelaskan tentang hakikat perbuatan Khatib yang sebenarnya. Ya, bila saja seperti itu, bagaimana dengan apa di sini, fakaifa biman yatawallal kuffar wa yu'adil mu'minina wa yunasiru at-tawagit wa yu'inuhum ala harbil mujahidin wa yasta'miluhu at-tagutu limuzaharatil amrikan ala al-muslimin wa bil akhas al-harakat al-islamiyah faman kana haluhu hakada fahuwa awla bi'inzali hukmi riddati wa nifaki alih. Maka bagaimana dengan orang yang tawali kepada orang-orang kafir, memusuhi orang-orang mukmin, membantu menyokong para togut dalam memerangi kaum mujahidin, dan togut menggunakan orang semacam itu untuk membantu Amerika dalam memerangi kaum muslimin, terutama dalam membungkam harakat Islamiyah, ya. Maka orang yang semacam ini, orang yang keadaan seperti ini, itu lebih apa? Lebih berhak daripada apa? Lebih berhak terhadap ponis apa? Murtad, kafir, daripada yang diterapkan Umar terhadap Khatib ibnu Abi Balta'ah. Terus juga di sini sebutkan bahwa teks surat yang dikirimkan Khatib ibnu Abi Balta'ah sama sekali sebenarnya, sama sekali tidak ada sedikit pun unsur membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Di sini disebutkan dalam tafsir Yahya ibn Salam bahwa teks kitab atau surat khatib itu bunyinya amma ba'du ya ma'syara quraisyin fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'akum bijaisin kallaili yasiru kassaili fa wallahi law ja'akum wahdahu la nasarahullahu wa anjazalahu wa'dahu fanzuru li anfusikum wassalam. Amma ba'du, hai sekalian orang Quraisy, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kalian dengan pasukan seperti malam. Oh, saking banyaknya itu kan. Jumlahnya berapa? 10.000 kan? Seperti malam yang berjalan bagaikan banjir, maksudnya tidak bisa dihadang. Kalau banjir tidak ada yang bisa menghadang banjir kan. Demi Allah, kata Hatib, seandainya Rasulullah SAW datang sendirian saja untuk memerangi kalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti menolongnya, memenangkannya dan menunaikan janji kemenangan baginya. Oleh sebab itu, sekarang fanzuru li anfusikum, perhatikanlah diri kalian. Ini kan semacam apa? Semacam ultimatum itu kan. Sekarang kami akan datang kepada kalian dengan gini, kalian tidak akan bisa memendung kekuatan kami dan kami pasti menang. Pikirkanlah nasib kalian. Itu apa? Ada enggak sedikit unsur muzaharah membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin? Tidak ada. Ini semacam apa? Ultimatum. Tapi ultimatum ini, dalam ultimatum ini mengandung unsur apa? Pemberitahuan kedatangan Rasulullah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin tidak diketahui oleh orang Quraisy. Sekarang boleh tidak kaum mujahidin ketika mau menyerang suatu negeri memberikan ultimatum itu ya, sebelum datang kepada musuh, boleh tidak? Ya, kalau amir atau pemimpin atau panglima mengatakan perlu untuk itu, boleh kan? Tapi kalau panglima mengatakan tidak boleh, berarti tidak boleh. Tapi ini kan kaitan boleh dan tidak boleh kaitan dengan apa? Strategi kan? Tidak ada kaitan dengan apa? Kekafiran atau tidak ada kaitan sama sekali dengan kekafiran. Karena ini kembali kepada apa? Ijtihad dari imam. Karena dalam peperangan kan, dalam Islam sendiri kalau sebelum mendatangi musuh kan musuh tergantung. Ada musuh yang sama sekali belum pernah mendengar Islam. Itu wajib sebelum diperangi untuk apa? Untuk diajak kepada Islam. Berarti ada pemberitahuan dulu kan? Dalam hadis Buraidah kan disebutkan kalau bertemu dengan orang musuh kaum musyrikin maka ajak kepada salah satu dari tiga, Islam, jizyah atau perang. Itu kan pemberitahuan kan. Artinya apa? Boleh kalau, bahkan wajib kalau belum mendengar dakwah. Nah kalau sudah mendengar dakwah mereka mau diperang, mau diserang, tidak wajib diberitahu. Boleh apa? Goroh atau igoroh, boleh menyerang secara dadakan sebagaimana Rasul menyerang Banul Mustalik. Anna Rasulullah agoro ala Banul Mustalik wahum goruna faqatala muqatilatahu masaba zarariyahum. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah apa menyerang dadakan Banu Al-Mustalik tanpa mereka tahu sebelumnya, sehingga mendapatkan apa? Ya, juwairiyah kan, juwairiyah istri Rasulullah itu dari Banu Mustalik gitu kan. Asalnya tawanan dari Banu Mustalik. Itu apa? Perang dadakan kan, tanpa pemberitahuan, karena Banu Mustalik sebelumnya sudah mendengar dakwah Islam. Jadi maksudnya di sini kaitan memberitahukan dan tidak itu bukan kaitan dengan kufur dan iman, tapi kaitan dengan strategi. Tapi karena ini perintah amir, sedangkan perintah amir wajib ditaati, nah Hatib melanggar perintah ini. Ini kaitan dengan dosa, dosa besar, bukan kekafiran. Tapi karena Umar tidak tahu hakikat yang sebenarnya, akhirnya menghukum berdasarkan zahir. Andai kata tidak ada wahyu, tentu ponis Umar itu apa tidak di, diterapkan, maksudnya orang dipenggal lehernya gitu. karena dianggap telah membocorkan rahasia. Yang namanya jujur dan tidak kan kita tidak tahu, setelah tidak adanya wahyu kita kan tidak tahu. Jadi kalau kisah Hatib ini sama sekali tidak bisa digunakan untuk menyamakan dengan orang yang berada di barisan kaum musyrikin memerangi kaum muslimin. Tapi ini yang jadi dalil atau syahid dalam kisah Hatib bin Abi Baltah ini adalah ponis dari Umar yang tidak diingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan yang Umar menganggapnya kan muzaharahnya. Terlepas daripada tuduhan Umar terhadap Hatib benar atau tidak, tapi muzaharatul musyrikin ala musliminnya itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu kekufuran, dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Namun Rasul menjelaskan, mengetahui hakikat yang sebenarnya yang dilakukan oleh Hatib, bahwa perbuatan Hatib itu bukan muzaharatul musyrikin ala muslimin. Jadi famadmunu risalati Hatib la yufhamu minhu al-muzaharatu lil musyrikin ala muslimin. Jadi isi surat Hatib itu tidak dipahami darinya sedikit pun ada makna muzaharatul musyrikin ala muslimin. Walaysa fihi ma yadullu ala annahu nasaral kuffara wa awanahum ala muslimin. Wayatuhu an yakuna ma'siyatan kaffarahallahu lahu bisababi syuhudihi Badran. Di dalamnya juga tidak ada yang menunjukkan bahwa Hatib membantu membela kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Paling tidak perbuatan Hatib adalah maksiat, ya, dosa besar yang diampuni dengan sebab keberadaan Hatib telah mengikuti perang Badar. Karena kalau kekufuran, walaupun kalau tidak ditobati, itu siapapun tidak akan dimaafkan. Tidak usah jauh-jauh. Dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah mengancam para rasul kan? Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, seandainya kamu berbuat syirik, maka hapuslah amalan kamu dan kamu tergolong orang yang rugi. Dalam surat Al-An'am ayat 88, setelah menuturkan 18 nama para rasul dan nabi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya para nabi itu melakukan syirik, tentu hapuslah, lenyaplah apa yang telah mereka kerjakan. Kalau kekufuran, tidak usah jauh-jauh. Abdullah ibn Abi As-Sarah, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murtad dari Islam kan? Murtad dari Islam. Ketika Futuh Mekah, Rasul termasuk orang yang harus dibunuh, walaupun berlindung di Ka'bah, atau diantaranya Abdullah ibn Abi As-Sarah. Ini penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murtad, lari ke Mekah. Nah, ketika Futuh Mekah, termasuk orang yang oleh Rasulullah diperintahkan untuk dibunuh. Tapi akhirnya sebelum dilakukan pembunuhan, dia lari. Abdullah ibn Abi Sarah mendatang ke tempat Utsman ibnu Affan, saudara sepupuannya, saudara seibunya. Kemudian Rasul diam. Sebenarnya Rasul ingin para sahabat membunuhnya sebelum Utsman memberikan jaminan. Tapi para sahabat diam saja gitu ya, karena Rasul tidak mengucapkan lagi, para sahabat diam aja. Tapi setelah Utsman akhirnya memberikan jaminan, akhirnya Rasul melarang membunuhnya. Akhirnya kan masuk Islam lagi dan menjadi panglima kaum muslimin dalam ke Afrika kan, yang menaklukkan Mesir dan seterusnya kan, diantaranya Abdullah ibn Abi As-Sarah masuk Islam lagi. Kemudian juga orang yang asal penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia Nasrani terus masuk Islam, terus jadi penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus murtad dari Islam, pergi ke kaumnya yang Nasrani, kemudian mengatakan bahwa Muhammad tidak tahu dari wahyu itu kecuali yang saya tulis saja. Gitu kan. Dia terus dia Allah Subhanahu Wa Taala matikan, terus dikubur oleh kaumnya. Dari kubur besok paginya mayatnya sudah di atas lagi. Orang-orang kafir kaumnya mengatakan ini perbuatan Muhammad dan teman-temannya. Digali. Kemudian mereka gali lebih dalam lagi. Besok paginya sudah di atas lagi. Makin dalam lagi diperkirakan tidak akan bisa dijangkau. Besok paginya apa? Udah di atas lagi. Akhirnya mereka yakin ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kisah ini para ulama menyebutkan bahwa orang yang menghina ajaran Islam, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina dinul Islam, pasti mendapatkan hukuman di dunia sebelum hukuman di akhirat. Karena banyak dalil-dalilnya. Nah ini kaitan dengan apa? Kisah Hatib bin Wahbi Balta'ah. Kemudian ada hadis yang lain, hadis Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu berkata, hadis dari Imam Ahmad dan Nasai Al-Baihaqi disahihkan oleh Al-Albani. Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yubayyi'u faqultu ya Rasulullah ubsud yadaka ubayyi'uka washtarit alayya fa anta alam. Qala ubayyi'uka ala an ta'budallaha wa tuqimas shalah wa tu'diyaz zakah wa tunasiha almuslimina wa tufariqa almusyrikina. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau saat itu sedang dibaiat oleh para sahabat. Kemudian Jarir mengatakan, wahai Rasulullah, bentangkan tangan engkau, saya akan membaiat, dan berikanlah kepada saya syarat, karena engkau lebih mengetahui syarat yang perlu bagi saya. Kemudian Rasul mengatakan, saya membaiatmu untuk apa? Untuk supaya kamu beribadah kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, tulus kepada kaum muslimin, dan meninggalkan kaum musyrikin. Ini Jarir bin Abdullah Al-Bajjar adalah pemuka kaum, itu kan Sayyid al-Qaum. Di antara ini baiat yang diambil Rasulullah SAW dari Jarir adalah di antaranya selain baiat untuk apa beribadah kepada Allah adalah tulus kepada kaum muslimin. Maksudnya tulus, yang namanya nasihat kan ketulusan kepada kaum muslimin, itu mengarahkan kaum muslimin kepada kebaikan, karena pemimpin kaum adalah harus mengarahkan apa bawahannya, atba'nya kepada kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik. Kalau membiarkan atba'nya di atas keburukan, para dia tahu dan dia mampu mengingkarinya, itu tidak tulus kepada kaum muslimin. Kan ad-dinu an-nasiha qulna liman lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kan din adalah ketulusan kepada siapa? Kepada Allah dengan mentauhidkannya, kepada kitabnya dengan ittiba kepadanya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin dengan asamu wa ta'ah, dan memberikan masukan juga kepada kaum muslimin secara umum, itu dengan memberikan apa ketulusan, nasihat. Apalagi itu di sini Sayyidul Qaum, itu kan di sini Rasul memberikan bayatnya, di antaranya adalah an-nushu li kulli muslim, tulus kepada setiap orang muslim yang menjadi bawahannya. Kemudian juga wa tufariqa al-musyrikin, dan meninggalkan kaum musyrikin. Fa'afada al-hadithu wujuba mufaraqatil musyrikin. Nah, di sini memberikan faidah wajibnya meninggalkan kaum musyrikin. Wa anna zalika mimma syaratahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda alaihim inda mubayyatihim lahu. Dan itu diantara yang disyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat saat membayat, mereka membayat Rasulullah. wa mudzaharatul musyrikin wa muawanatuhum bi ayyi naw'in min anwa'il muawanati la yuhaqqiqu dzalika asy-syarta. Sedangkan mudzaharatul musyrikin, membantu, menyokong, membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin dengan bentuk bantuan apa saja, itu tidak merealisasikan syarat-syarat ini. Jadi apa mufarokah itu kan? Makanya orang sekedar yukasir atau taksir as-sawad itu kan, tak memperbanyak jumlah saja, memperbanyak jumlah kaum musyrikin, malah dia tidak melakukan perbuatan kaum musyrikin. Dalam hukum kan syarat zahir diratakan kan. Makanya dalam barisan tentara yang akan menyerang apa, yang mengejar orang yang akan berlindung ke Ka'bah, Allah kan apa, membenamkan tentara itu seluruhnya dari awal sampai akhir. Padahal di tengah mereka ada yang tahu, ada yang mukroh, ada yang pejalan kaki, tapi karena berada di lingkungan situ, Allah Subhanahu wa taala apa, membenamkannya. Karena taksir sawad, as-sawad saja, memperbanyak jumlah kaum musyrikin walaupun dia bukan orang musyrik, itu adalah dilarang dalam Islam. Padahal tidak melakukannya, apalagi kalau melakukan perbuatan mereka. Makanya ada hadis, man jama'al musyrik wasakana ma'ahu fahuwa mislu. Barang siapa jama'al musyrik, bergumul dengan orang musyrik dan tinggal bersama mereka, maka dia seperti orang musyrik itu. Hadis ini kalau dibawa kepada makna yang kaitan dengan kekufuran, orang yang tinggal bersama orang musyrik terus melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang musyrik itu sehingga orang menganggapnya bagian dari mereka, ya, maka dia hukum sama dengan mereka. Syarat apa? Ya syarat hakikatan maupun hukman. Tapi kalau berada dengan mereka tapi tidak melakukan perbuatan mereka, itu kan tergantung. Tadi ada yang maksud dalam taksir as-sawad itu kan, ada yang orang yang lainnya. Tapi yang jelas di sini kaitan mufarokatul musyrikin termasuk yang dibaiatkan Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Kita cukup, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.